الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى المصطفى المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Pada pekan lalu kita telah membahas masalah qiraatul Quran dan masul mushaf dan hamil mushaf terhadap perempuan yang mengalami haid, perempuan yang mengalami haid ataupun nifas. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya membaca Al-Qur'an yang lebih tepat adalah diperbolehkan bagi yang haid maupun nifas. Pengkiasan dengan junub itu tidak tepat, dan hadis yang melarang la yaqra, yaitu hadis yang berbunyi la yaqra'ul junub wal haidu syai'an minal Qur'an, hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan juga itu berlawanan dengan hal yang masyru' terhadap hamba Allah yang sangat dianjurkan hariannya apa, penuh dengan bacaan Al-Qur'an. Maka orang yang haid ataupun nifas tetap diperbolehkan atau dianjurkan pada mereka untuk membaca Al-Qur'an. Kecuali kalau memegang Al-Qur'an langsung, maka itu tidak diperbolehkan oleh mereka. Wallahu a'lam. Kemudian di antara muharramat atau mamnu'at atau yang dilarang terhadap perempuan haid dalam mazhab Syafi'i, wadukhulul masjid. Perempuan haid atau nifas masuk masjid itu dilarang dalam mazhab Syafi'i. Dikatakan di sini wadukhuluha al-masjid in hasala ma'ahu julusun aw lubthun walau qa'imatan aw taraddadat harma 'alayha dhalik. Perempuan haid atau nifas masuk masjid, kalau masuk masjidnya itu terwujudkan adanya julus, duduk, kayak antum duduk, kemudian juga lubth, menetap lama gitu dalam, walau qa'imatan, walaupun berdiri, tapi labithah, yaitu dia berdiri tapi lama. Misalnya di dalam masjid, dalam ruangan masjid ada mading, majalah dinding, dan dia menatap majalah dinding itu lama sampai sejam, maka ini dilarang dalam fikih Syafi'i. Au taraddadat atau bulak-balik. Mondar-mandir. Haram 'alaiha dzalik, maka haram hal seperti itu, kata Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Karena junub yahrumu 'alaihi dzalik. Karena orang junub aja enggak boleh melakukan itu. Wala syakka anna hadatsaha ashadd min al-janabah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya hadas besar ini lebih asyad, lebih besar daripada hadas junub. Itu hadas kecil junub itu. Afwan, astagfirullah. Junub hadas besar. Hanya saja tingkat kebesarannya tidak sama dengan haid dan nifas. Maka kalau misalnya orang yang lagi junub dia dilarang untuk masuk masjid, apalah lagi dengan orang yang sedang haid. Wa in dakhalat marratan. Nah, sini pembahasan berikutnya. Wa in dakhalat marratan fasahihu aljawazu kal junub. Kalau misalnya dia masuk ke masjid itu cuman lewat doang, maka yang sahih adalah boleh sebagaimana juga orang yang junub. Jadi orang junub itu bukan mutlak total enggak boleh lewat masjid, enggak. Dia boleh lewat sebentar di masjid, boleh. Apalagi kalau ada hajat, enggak masalah. Ya. Tapi antum jangan praktikin. Dalam masjid. Coba aja, Pak. Antum lagi junub, keluar rumah. Terus antum masuk masjid lewat gitu aja. Boleh enggak? Boleh. Siap menghadapi challenge ini? Siap menghadapi tantangan ini? Antum rekam video nanti biar ana viralin. Maka boleh. Wa mahallul khilaf. Nah, sekarang kita menuju ke mahalul khilaf. Spot khilafiyahnya di mana? Ada khilafiyah di masalah ini. Idza aminat alla tulawithal masjida bian talajjamat wastathfarat fa in khafat at-talwith haruma bila khilaf. Maka di sini ada masalah khilaf di sini. Ya, jadi perselisihan adalah kalau perempuan haid ini tidak mengotori masjid, tapi dia apa? Dia telah jamat menutup bagian haidnya itu, wa wastath farat, dan juga dia memakai pembalut. Kalau dia takut mengotori lantai masjid, maka haram di masjid tanpa khilaf jantar ulama. Semuanya haram, mengharamkan. Gitu ya. Berarti di sini ada khilaf. Ketika apa? Ketika dia sudah memakai pakaian yang tepat dan benar, tidak berceceran dirinya. Beda dengan zaman dulu, sekarang sudah ada apa namanya? Pembalut. Sudah ada pampers, pembalut dan semisalnya. Ya. Wallahu alam di sini. Boleh jadi mereka melarang perempuan haid atau nifas menetap di masjid atau berlama di masjid, baik duduk maupun berdiri, disebabkan apa? Khawatir mengotori masjid, itu sebabnya. Ya, dalam syariat Islam, dalam syariat. Ketika ilat itu hilang atau potensi ilat itu hilang, maka hukum kembali ke asalnya. Boleh. Makanya wallahu alam, mungkin ini menyelisih mazhab Syafi'i dan tidak masalah, karena anda lebih condong dalam masalah ini pendapat apa? Bahwa saya perempuan haid atau nifas yang mana dia itu memakai pembalut yang tepat, nyaman, dan tidak akan bocor keluar. Makanya seperti ini wallahu alam diperbolehkan duduk di masjid, dalam masjid, ikut kajian fadhal boleh. Dan itu kondisi perempuan zaman sekarang. Ya, karena sudah ditahan, ditampung dengan itu dengan baik. Kemudian qala Rafi'i wa ghairuhu, berkata Rafi'i dan lainnya, "Wa laisa hadha min khasiyatil haid, bal man bihi salasul baul aw bihi jirahatun nadhakhah wa yakhsha min mururihi at-talwitha laisa lahu al-'ubur." Ini juga sama seperti apa? Seperti, atau ini bukan apa, sebelumnya kawan, sebelumnya. Permasalahan khilaf itu ketika apa? Cuman sekedar lewat. Ya, kalau sudah lewat, ya boleh. Tetapi ketika lewat dan dia khawatir bisa berceceran itu, maka enggak boleh lewat. Tapi sekarang kata Rafi'i, ini bukan khusus dalam masalah perempuan haid saja, melainkan dalam masalah salasul baul. Salasul baul yaitu penyakit yang melazimkan kencing-kencing terus, bertalian. Pengen kencing lagi, ini salasul baul. Salasul baul. Au bihi jirahatun nadhakhah, atau ada bekas operasi atau bekas luka yang masih basah. Apa bahasanya kita enak? Tadi saya subuh beser katanya, atau memiliki luka yang masih mengalir, yang darahnya bisa bercecer di masjid. Ya, wa yakhsha min muruhrihi at-tarwith, maka dia khawatir kalau dia lewat, ini bakal mengotori masjid. Laisa lahul ubur, maka tidak boleh dia lewat situ, cari tempat lain. Ya. Taib, walau kana na'lu dakhili mutanajjisan wa yatanajjasu minhu al-masjidu li rutubati an-najasah falyudallikhu thumma liyadkhul hadha dalk wajibun yahrumu tarkuhu. Kalau misalnya nih pakai sendal. Orang masuk masjid pakai sendal dan di sendal itu mutanajjis, kena benda najis. Ya. Wa yatanajjasu minhu al-masjidu li rutubati an-najasah. dan masjid ini bisa kena najis semua karena apa? Kotorannya itu, najisnya dalam sendal, di sendal itu masih apa, basah. Apa contohnya? Antum menginjek apa? Taikotok misalnya. Nge? Majmu'ah dari taikotok. Tahu taikotok nggak, kon? Orang Betawi pasti tahu. Kotok, kan tahu kotok. Kotok kan ayam kan ya? Unggas ayam. Nah, antum lewat dekat kandang ayam. Yang di situ ada koleksi banyak dari taikotok itu. Antum jalan sedikit-sedikit, cepret, cepret, cepret, kayak di lumpur. Dan ternyata itu majmu'ah dari taikotokiyun, yaitu ada di bawah sendal antum. Dan di zaman Nabi SAW diperbolehkan sholat pakai sendal, kan? Di sini, kalau misalnya sendal antum, antum masuk masjid, na'al antum mutanajis, karena dalam madzhab Syafi'i taikotok mutanajis. Dalam madzhab Syafi'i semua tinja binatang semua najis, termasuk taikotok. Maka masjid ini bisa kena najisnya gara-gara taikotoknya masih fresh from the oven. Masih agak cair dan bisa mejret dan kemudian bisa apa, bisa meluas lah. Dan bisa mengecap di lantai-lantai. Maka hendaklah dia falyudallikhu, maka hendaklah dia kikir itu semua, habisin. Tsumma liyadkhul, kemudian dia masuk. Ya, wa hadzal dalk wajibun yahrumu tahrukuhu. Maka pengikiran seperti ini, pembersihan seperti ini wajib. Enggak boleh dilewatkan, enggak boleh ditinggalkan. Ya. Apakah boleh sejaman sekarang antum masuk ke masjid pakai sendal? Kan enggak ada peraturannya. Ada enggak di jendela atau di pintu terus dilarang pakai sendal di masjid? Enggak ada, kan? Batas suci. Kalau enggak tulisannya, enggak ada batasnya berarti. Antum lewat masuk ke dalam pakai sendal. Kalau bisa yang bermerek. Neckerman misalnya. Neckerman tau? Sendal. Atau Ager. Jangan Aiwa, Sony, itu merek. Taib. Masuk kemudian. Ini bukan masalah najis atau enggak. Boleh apa enggak? Asalnya boleh, kan? Tapi ternyata di zaman sekarang semua dipakai lantai. Pakai karpet. Mahal. Karpet itu nyuci juga repot. Nyuci laundry mahal. Makin tebal makin mahal. Kira-kira ketika antum pakai sendal, orang bakal noleh gak? Pasti. Kemudian DKI bakal curiga nih, pasti bawa apa-apa nih, jangan jadi sendalnya nih kotor nih. Terbawa oleh-oleh dari luar lagi, barang impor. Maka boleh gak? Gak boleh. Karena madharatnya lebih besar. Walaupun asalnya boleh, tapi menjadi tidak boleh karena konteks zaman dan uruf kita. Kecuali kalau antum punya masjid sendiri, jemaah antum sendiri, dan mereka semua sama yang wata'na, fadl antum pakai sendal. Dan fadl mereka semua pakai sendal. Iya. Begitu. Antum bisa coba aja. Gimana rasanya? Atau gimana perihnya kehidupan setelah pakai sendal di dalam masjid? Ya? Apa yang terjadi setelahnya? Fadl. Tapi antum akan selamat, nanti gak bakal dikeroyokin orang ketika antum pura-pura jadi orang gila. Insyaallah selamat. Taib. Nah, di situ. Jadi enggak boleh. Berarti ikhwan, ada beberapa hukum yang hukum syar'iyah asalnya itu boleh, sunnah atau misalnya, tetapi dalam beberapa kondisi dalam konteks zaman itu tidak bisa diamalkan. Dan itu maklum. Itu wajar. Ya, wajar. Contohnya apa? Abu Bakar punya putri Aisyah, ya. Nikah sama Nabi usia berapa? 6 tahun. 6 tahun. Dan baru Nabi SAW campuri usia 9 tahun. Kalau ada sekarang orang, dan itu Nabi SAW usia di atas 40 kan, di atas 40 nikah sama gadis usia 6 tahun. Kalau misalnya sekarang ada orang 45 tahun nikah sama gadis usia 6 tahun, gimana kira-kira? Ramai, viral. Dan bisa masuk nanti pengadilan. Ada aja urusannya kok kayak. Tapi kalau ada tentang Islam, kau bisa diganggu lah Islam itu, gitu aja. Terjadi. Ya. Apa hukum nikah dengan bocil perempuan 6 tahun sekarang? Hukum bisa haram. Hukumnya bisa haram. Asal hukumnya apa? Boleh halal. Nabi SAW mempraktikannya. Tapi kenapa bisa jadi haram? Karena konteks zamannya tidak memungkinkan untuk mewujudkan ini. Paham di sini, kawan? Nah, antum punya anak usia 20 tahun. Antum jodohin kepada akhwat gadis kecil sekali, belum balik, usia 6 tahun. Orang bakal memfitnah gak? Kena fitnahnya itu. Dan orang pasti akan makin menganggap jelek syariat ini. Dan dianggap apa pedofil apa-apa namanya itu. Ah, bahaya. Akhirnya jelek Islam. Dianggap jelek oleh mereka. Oke, okay, itu. Ya. Maka ada beberapa hal di zaman ini yang memang asal hukumnya boleh, tapi jadi haram. Taib, hukum nikah siri hukumnya boleh tidak? Boleh. Nikahnya sah, sah secara akad. Selama syarat-syaratnya tertunaikan. Tapi umumnya sekarang nikah siri malah haram. Kenapa? Karena bisa menimbulkan madarat yang lebih besar dan kezaliman. Berpotensi. Ya, maka bisa menjadi dilarang. Tapi hukum asalnya boleh dan sah. Pun kalau nikah siri sekarang dia pun dilarang oleh kita. Misalnya karena pemerintah tidak mensahkan. Kemudian akan terjadi tudingan. Kalau terjadi nikah siri, sah atau tidak? Sah walaupun tidak boleh. Jadi tidak bolehnya itu bukan karena zat nikah sirinya. Tetapi karena ada faktor luar yang ada di zaman ini yang membuat seseorang tidak memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu. Ya, begitu. Kemudian di antara yang dilarang juga, wat-tawaf. Tawaf dilarang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ni Aisyah radhiyallahu anha wa qad hadat fil hajj. Jadi Aisyah radhiyallahu anha haid pada waktu haji. Maka if'ali ma yaf'al hajj ghaira an la tatufi fil baiti hatta tathurni. Tathuri. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang haji, melainkan jangan engkau tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Ini hadis yang masyhur. Kemudian Syekh Taqiyuddin Al-Haisni rahimahullah menambahkan ta'liq. Wa natabarra'u bi ziyadatin mahalluha al-hajj. Ya. Jadi akan ada beberapa nanti hal ya tentang tawaf yang dilarang untuk perempuan haid nanti akan dibahas di dalam kitab al-hajj, kitab haji. Wa hiya anna al-haidha idza khalafat wa tawafat tawaf ar-rukni lam yashih tawafuha. Perempuan yang haid, kalau misalnya dia haid ya, dia haid kemudian tawaf sebagai tawaf rukun dalam haji, maka tidak sah tawafnya. Tidak sah tawafnya, walam yujbaru bidamin inda ghairil hanafiyah. Dan tidak dikenai sanksi kecuali bagi mazhab Hanafi. Ya. Dan perempuan yang seperti ini ya, dia enggak tawaf dulu dan dia tabqa ala ihramiha. Dia tetap mengenakan pakaian ihram, jangan dibuka dulu ya. Adapun mazhab Hanafi, mereka mengatakan ya sihhu tawafuha wa yalzamuha badanah. Sah tawafnya walaupun dalam keadaan haid, sah tawafnya dan wajib atasnya untuk bersedekah satu ekor unta. Taib. Dalam mazhab Syafi'i lagi, wala yasihhu sa'yuha ba'dahu lakinnahu yujbaru bisyatin. Dan tidak sah sa'inya setelahnya. Apa ini masih di dalam mazhab Hanafi? Sa'inya tidak sah setelahnya, tetapi sa'inya dia diwajibkan untuk membayar dendanya. Syat, yaitu domba. Jadi kalau misalnya tawaf ya, dalam mazhab Hanafi tawaf sah tawafnya dan tidak ada tidak ada apa dalam mazhab Syafi'i diberikan apa? Denda syat. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tawafnya tidak sah, tawafnya dalam keadaan haid, tawafnya sah tapi tetap wajib untuk satu ekor unta. Adapun sa'i, sa'i yang 7 putaran, maka itu tidak sah dan harus diganti dengan seekor kambing. Berkata Al-Mughirah dari sahabat Imam Malik, la tushtaratu taharah bal hiya sunnah. Tawaf itu tidak disyaratkan taharah. Tidak disyaratkan suci. Bisa saja dia habis kencing atau habis BAB, maka tidak masalah, itu tetap sah. Bal hiya minas sunnah, bal hiya sunnah. Taharah untuk tawaf itu sunnah. Ya. Fa in tawafa muhditsan fa alaihi syat. Kalau dia tawaf dalam keadaan berhadas, maka dia wajib membayar satu kambing domba. Wa in tawafa junuban fa alaihi badanah. Kalau misalnya dia tawaf dalam keadaan junub, maka hendaklah dia menunaikan apa? Badanah, yaitu seekor unta. Berapa harga unta sekarang, ikhwan? Anak sih ngerti apa? Enggak ada yang jual. Enggak ada yang jual. Muskilah nanti kalau di tanah Arab di sana kemudian diberi denda segitu. Antum mau beli apa? Unta. Kadrun. Enggak ada duit. Enggak ada duit. Tapi itu jadi dalam mazhab Syafi'i aja kita ikuti. Haid tidak sah tawafnya dan tidak mendapatkan hukuman atau bukan hukuman dam, ya hukuman lah, denda tidak membayar denda, entah itu syat ataupun badana, entah itu unta maupun domba. Ya, seperti itu ikhwas kalian, ini masa istimta menikmati antara pusar dengan lutut. Ini kajian enaknya kalau rame, nanti kalau misalnya rame menikmati antara pusar dengan lutut itu insyaallah pekan depan, mudah-mudahan insyaallah ta'ala. Ramadan antum bisa hadir Pak, Ramadan di bulan Ramadan di sini bisa hadir insyaallah, tapi sore gimana, sampai buka enggak, menjelang banget dari jam 4 sampai buka kayak gini juga, tapi model kajiannya ada waktu free. Hah? Sampai buka, buka di sini, tapi boleh ini kita buka di sini, antum buka di luar pagar juga apa-apa. Kalau antum berkenan ikut, insya Allah Ramadan kita canangkan seperti itu programnya. Karena kalau pagi ngantuk, anak gak yakin, bahkan anak gak yakin diri anak sendiri. Ini aja nih turun hujan enak kayak gini aja udah merupakan fitnah. Allahumma shalli wa nafi'a. Tapi ini masya Allah merupakan fitnah bagi mata anak untuk tidur. Tapi jadi kita cukup sampai sini aja, insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Besok insya Allah ta'ala di hari Jumat, mudah-mudahan kita bisa membahas di antara kajian kitab Adda wa Dawa insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.